إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان إخوات مسلمين مسلمة سيدان جماعة yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita ke halaman 518 hadis 204 insya-Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamati hatta يقاد للشاه للشاة الجلجاء من الشاء القرناء سبع شلق سكالي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, pastilah kalian akan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan diberi hak untuk membalas menanduk kambing yang menanduknya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa Allah akan memberi balasan apa saja kezaliman yang dilakukan oleh yang dikatakan manusia. Hatta binatang sendiri yang melakukan kezaliman di antara satu dengan lain, Allah akan balas. Sebagaimana di sini, kambing yang pernah menanduk kambing yang lain, kalau dia tak punya tanduk untuk membalas menanduk kambing menanduk dia, besok di akhirat Allah akan tumbuhkan kambing ini tanduk untuk membalasnya. Jadi sehingga di antara binatang menzalimi antara satu dengan lain, Allah akan tunjukkan balasannya. Mungkin ada orang yang tanya, macam mana ustaz kalau singa atau serigala menerkam kambing, apakah kambing itu akan balas? Tidak. Sebab itu untuk dimakan. Yang dikatakan dibalas apabila menganiayai menzalimi. Kalau tidak, kita berapa banyak kita potong kambing korban. Kalau kena balas, besok kita kena sembelih. Tidak, kalau untuk dimakan, tidak. Kalau dianiayai, maka dia kena balas. Sebagaimana hadis-hadis seperti ini, kita boleh lihat. Bukan saja diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi banyak lagi hadis seperti ini. Dan dahsyatnya pembalasan Allah SWT akan diperlihatkan oleh Allah kepada manusia. Bermakna setiap manusia akan melihat, akan dipertuntunkan di depannya segala kezaliman yang dilakukan oleh siapapun. Tetapi akan diperlihatkan dulu bagaimana Allah membalas antara binatang dengan binatang bila buat kezaliman. Tetapi bila sampai giliran manusia, manusia meminta kepada Allah SWT supaya manusia itu jadi binatang. Kenapa binatang tidak diseksa? Tidak dimasukkan ke neraka? Hanya setakat itu sahaja. Kemudian dijadikan tanah. Sehingga dalam surah An-Naba, Surah An-Naba ayat terakhir di penghujung sekali, orang-orang kafir mengatakan yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir pada masa itu mengatakan, ya Tuhan kami, alangkah baiknya kalau kami jadi binatang. Kenapa dia kenapa dia minta dijadikan binatang? Kerana dia tahu binatang tidak dimasukkan ke neraka atau syurga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidupnya sampai di situ, dibangkitkan sampai di situ saja, lepas tu jadi tanah. Tapi sekarang adakah manusia minta jadikan binatang? Kalau dikatakan binatang, marah dia. Tapi besok manusia dikatakan kafir, yang dikufur kepada Allah SWT, yang dikekalkan di dalam neraka. Sebab di dalam neraka ada dua. Satu neraka yang manusia akan dikekalkan di dalamnya, dan satu neraka yang manusia tidak dikekalkan di dalamnya. Adapun manusia yang dikekalkan di dalam neraka adalah manusia yang kafir, yang syirik, yang munafik, yang mengingkari Allah SWT. Selain daripada kekafiran, syirik atau munafik tidak dikekalkan. Cuma khilaf mereka apakah neraka itu kekal atau tidak kekal. Ibn Taymiyyah mengatakan neraka yang diduduki oleh manusia yang tidak dikekalkan, neraka itu akan dihapuskan. Tetapi neraka yang lain kekal. Neraka itu kekal. Walaupun dia bukan Tuhan tapi dikekalkan. Kerana orang yang masuk neraka yang dikatakan kafir, syirik, munafik, khalidina fiha abadah. Kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Jadi ikhwan-ikhwan muslimin muslimah, Allah akan membalas apa saja perbuatan manusia berupa kezaliman, hatta yang dilakukan terhadap orang kafir, apalagi terhadap sesama Islam. Makanya Islam mengajar kita sebelum kita menghadapi hari hari tersebut, qul ta'afu, segeralah meminta maaf. Kalau kita ada kesalahan antara satu dengan lain, segeralah minta maaf, sekecil mana sekalipun. Fikirkan, binatang yang menzalimi antara satu dengan lain diperlihatkan, apalagi manusia dengan manusia. Yang kita katakan, kita menzalimi orang, kita akan boleh lepas. Allah akan perlihatkan. Kezaliman kita akan dibalas. Dan kezaliman ini banyak jenisnya. Ada manusia menzalimi orang dengan hatinya. Yang ini menyakiti manusia itu hingga terseksa hidupnya. Difitnah misalnya. Orang itu difitnah. Walaupun kita tak lihat fizikalnya sakit, tetapi hatinya sakit. Sampai ada orang yang sakit hatinya sampai dia meninggal. Menahan penyeksaan hati, penderitaan. Orang yang menzalimi orang lain dengan cara seperti itu tetap akan dibalas oleh Allah SWT. Kedua, yang menzalimi cara fizikalnya, diseksa dan sebagainya, ini juga akan diperlihatkan oleh Allah SWT balasannya. Dan Allah akan membalas dengan seadil-adilnya. Kerana Quran mengatakan khairul hakimin. Allah adalah sebaik-baik hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menzalimi yang lain dua, sama ada dua. Pertama, tidak cukup orang yang menzalimi ini dibalas dengan kezaliman berupa fizikalnya dan sebagainya. Dan kedua, kalau orang tu tidak apa mendapat balasan melalui balasan sebagaimana yang diceritakan tadi, ada lagi satu dua ada kedua balasan, yakni kita punya kebaikan diambil. Sebagaimana hadis mengatakan, kalau kita menzalimi sana menzalimi sini, orang ni zalimi ini, orang ni zalimi ini, kalau di dunia dia tidak dapat membalasnya, di akhirat dia akan membalas. Satu lagi kerugian, kita punya pahala akan diberikan kepadanya. Ulang lagi sekali, kalau seorang menzalimi seorang, besok Allah akan balas kezalimannya. Kalau kezaliman merupakan secara fizikal, akan dibalas secara itu. Yang kedua, pahalanya akan diberi kawan itu. Pahalanya akan diberi. Begitu juga ya, ada orang yang menzalimi orang lain dengan mencemarkan namanya. Menzalimi dengan mencemarkan namanya. Memfitnah. Ataupun mencerita cerita-cerita yang mereka untuk mengaibkan orang tu. Orang yang buat cerita besi ini dikatakan di dalam hadis sebagai qattat, penyebar berita-berita buruk untuk menyusahkan orang tu. Ini juga azabnya pedih. Azabnya pedih. Allah tidak akan lepaskan dia. Dan orang seperti ini akan kehilangan pahalanya. Karena pahala yang dia lakukan akan diberikan kepada orang yang difitnah ni. Akan diberikan kepada orang-orang yang diburuk-burukkan dan sebagainya. Sehingga Imam Ahmad pernah membeli hadiah makanan. Orang burukkan dia, dia tahu orang tu burukkan dia. Maka dibeli makanan, dibagi ke orang tu. Orang tu tanya, kenapa kau kasih aku makanan? Kau dah beri aku pahala banyak. Apa caranya? Dengan memburukkan Imam Ahmad. Faham maksud saya? Imam Ahmad ni bila diburuk-burukkan dengan seorang, dia tahu orang ni sedang memburukkan dia. Dia pergi kedai, dia beli makanan, dia pergi rumah kawan tu ketuk. Diberikan kepada kawan tu. Kawan tu tanya, kenapa kau berikan aku benda ni? Apa kata Imam Ahmad? Balasan. Kau dah beri aku pahala banyak. Apa artinya? Diburukkan Imam Ahmad, mencecir sana, mencecir sini, memburukkan Imam Ahmad. Imam Ahmad dapat pahala. Tapi kita jangan minta lah macam tu kan. Sebab Imam Ahmad cukup-cukup diaimkan. Malah di report kepada pemerintah supaya Imam Ahmad ditangkap. Tapi tak ada bukti pemerintah tak tangkap dia. Tetapi Imam Ahmad cukup sakit hati. Cukup menderita. Tapi penderitaan ni, Imam Ahmad balas bukan dengan maki. Bukan dengan itu. Tapi beli apa? Beli makanan. Kasih kawan tu makanan. Ini ceritanya, cerita adalah cerita yang sahih. Subhanallah. Jadi daripada cerita Imam Ahmad ni, boleh kita jadikan i'tibar. Kalau orang sakitkan hati kita, kita sabar aje lah. Jangan kita serang dia, jangan kita balas dengan makian. Sebab kalau kita dah balas dengan makian, pahala yang diberikan kepada kita hilang. Dan kalau nak balas juga, nasihat. Sebab ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Selain daripada itu, tidak dibolehkan. Jadi berjaga-jagalah bahawa Allah akan membalas semua perbuatan kita di akhirat dengan seadil-adilnya. Allah tidak akan melepaskan walaupun sebesar zarrah, sebagaimana Allah mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang membuat kebaikan walaupun sebesar zarrah akan diperlihatkan balasannya. Siapa yang membuat kejahatan walaupun sebesar zarrah akan diperlihatkan kepadanya sebagai balasan besok di akhirat. Dan kita mesti ingat, di kiri kanan kita ada penulis. Di sebelah kanan menulis kebaikan dan sebelah kiri menulis kejahatan. Tidak terlepas. Dan segala anggota kita yang melakukan kejahatan besok jadi saksi, dia akan bercakap. Kalau tangan ini membuat kebaikan, besok akan bercakap dia buat kebaikan. Kalau tangan ini membuat kejahatan, dia akan bercakap bahawa dia buat kejahatan. Begitu juga kaki. Kemana kita melangkah? Besok kalau kita melangkah ke sini, besok diperlihatkan bahawa kita melangkah ke tempat yang baik. Sebaliknya, kalau kita melangkah ke tempat kejahatan, kaki ini akan bercakap. Bagaimana bercakap, itu kita tidak boleh bincangkan. Sebagaimana satu hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha semasa Rasulullah SAW hidup, melihat perempuan-perempuan yang berzikir pakai biji-biji kurma. Kata Aisyah, kemana tanganmu? Kemana tanganmu? Tangan ini akan bercakap besok depan Allah SWT. Tapi jangan tanya bagaimana bercakap. Sampai masanya kita akan tahu. Contohnya sekarang, kita boleh bercakap dengan orang kaya mereka. Kalau dulu, dalam zaman datuk kita belum ada telefon, mereka katakan gila dah. Kau nak bercakap dengan orang yang jauh itu. Tapi sekarang tak. Tak mustahil. Malah kita boleh melihat apa yang terjadi di sana. Hari ini gempa. Misalnya di Amerika. Tak sampai 10 minit kita boleh tengok. Amerika. Cuba lihat. Dan ada juga sahabat dalam pantau daripada Amerika. Dia di sini. Ana di sini. Dia belajar di sana. Berapa ribu kilometer. Dia boleh ikut kita punya kuliah. Dia boleh dengar. Dia boleh tahu. Subhanallah. Ini semua adalah kecanggihan ciptaan Allah. Kalau yang kita cipta sudah canggih, bagaimana yang Allah cipta? Makanya kalau orang pergi Malaysia, dia tengok bangunan Petronas yang dua kembar itu. Orang cakap puji. Orang puji. Allah katanya hebatnya orang yang mendirikan. Katakan kepadanya, orang yang mencipta, akal orang yang mendirikan ni lagi hebat. Orang ataupun Tuhan Allah yang mencipta, akal orang yang mendirikan bangunan dua gembar itu lagi hebat. Jadi ingatlah Allah. Jadi Allah mencipta lebih hebat daripada ciptaan manusia. Jadi di antara ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala besok yang paling hebat, dipertuntunkan kepada kita dari mula kita dicipta sampai kita dihukum. Allah buktikan, kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni di sini. Cuba bagaimanakah untuk menghilangkan, cancel. delayed. Kita yang lakukan di permukaan bumi ni, apa dia? Taubat. Taubat. Allah janjikan. Taubat nasuhah. Nasuhah artinya nasakh. Nasakh dalam bahasa Arab, buang. Seperti hadis mansukh. Apa dia mansukh? Buang, tak boleh pakai. Jadi kalau taubat nasuhah, taubat ni buang semua. Semua kejahatan-kejahatan ni kita taubat, menangis, sujud kepada Allah. Curahkan air mata sebanyak-banyaknya, takut kepada Allah, Allah buang. Makanya aib-aib kita, Allah buang besok. Tetapi kalau kita tak bertobat, bagaimana nak tobat kalau kita tak tahu benda tu salah? Bagaimana kita nak tobat kalau benda tu berdosa, kita ingat tidak berdosa? Bagaimana kita nak bertobat kalau kita rasa kita tak berdosa? Hanya orang yang berilmu takut kepada Allah kerana dia tahu bahawa apa yang dia lakukan selama ini, bila dihitung, bila dia buat piawaian dengan agama, dengan apa, dengan ilmunya, dia akan ketakutan. Sebab itu dosa. Betul kan? Dulu kita buat bid'ah, kita tak takut, suka. Dan besok ni tengok buat bid'ah sebesar-besarnya, suka. Ha, tengok kiainya datang dari Indonesia. Ah, dari Malaysia, maaf. Dia datangkan khusus. Tempoh hari ada orang nak bawa dia ke sini, tak boleh sebab tak ada sertifikat. Tetapi kalau mufti masukkan, boleh. Mufti masukkan dia. Ini orang tak punya sertifikat tapi boleh ceramah bebas, tak ditangkap. Kerana orang Malaysia suka orang ramai. Bila orang ramai suka, luluslah. Kalau orang ramai tak suka, insyaAllah tak bawa sertifikat sebakul, tetap ditangkap kerana tak ada tauliah. Ini tak ada tauliah, bebas ke mana-mana. Kenapa? Kerana banyak orang suka. Subhanallah. Kita bukan mengupah dia. Orang seperti ini, dia tak tahu dia sedang buat satu mungkar paling besar, apa dia? Bid'ah. Apa dia? Maulid. Dia tidak takut melakukannya. Tapi kita, bila tahu bahawa itu bid'ah, kita ketakutan sekarang kita bertobat. Apakah dia akan dibiarkan oleh Allah SWT? Kalau kita tengok dia punya view, ratusan ribu. Di mana? Di YouTube. 100, 200, 300, 400 ribu atau 1 juta. Kalau disesatkan manusia, ingat Allah SWT mengutus Rasulnya mengatakan, Man sanna sunnatan sayyiatan fa'alihi wizruha. Wa wizru man amal biha yawmul qiyamah. Kalau dia menunjukkan bid'ah seperti ini, ratusan ribu orang datang ataupun ratusan ribu orang mengikutinya di mana? Melalui siaran-siaran, melalui YouTube dan sebagainya. Subhanallah, besok bukan senang ditanggung. Jadi orang yang tidak pernah ada ilmu, apalagi dosa-dosa yang dilakukan, dia tidak tahu itu berdosa. Tapi bila kita ada ilmu, kita ketakutan, kita bertobat, bertobat dengan tobat nasuha, benda-benda yang kita dah lakukan, dosa-dosa itu Allah ampunkan. Hatta walaupun melakukan zina. Tapi jangan diulang. Hatta yang pernah membunuh. Tapi jangan diulang. Hatta yang pernah makan duit-duit haram. Kalau dia bertobat dengan sebenar-benar tobat, dia tidak ulang, Allah hilangkan tu. Allah maha berkuasa. Allah maha pengasih dan menyayang. Dan Allah mencintai orang yang tobat. Sebagaimana ayat-ayat tobat yang sudah saya jelaskan dalam satu buku tentang tobat nasuha. Jadi Allah cinta kepada yang bertobat. Dan katakanlah kepada diri anda, walaupun kita berkali-kali membuat kesilapan, sama ada sengaja atau tidak sengaja, kalau kita bertobat dengan sesungguhnya, Allah akan ampunkan. Maka jangan lupa cepat bertobat. Sari'u ila maghfirah. Ada satu hadis, seorang sahabat dia buat dosa. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah ampunkan? Kata Rasulullah, Allah ampunkan. Kalau kata Rasulullah mengatakan ampunkan, ampunkanlah. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, aku buat lagi, apakah diampunkan? Hilang suara. Suara hilang. Ya. Masalahnya budak-budak sekolah kacau kita punya apa sound system tu. Budak-budak sekolah dia ni. Jadi lari kan. Okey, teruskan lagi. Jadi orang-orang yang tidak tahu dia sudah melakukan begitu banyak bid'ah, kalau tak bertobat, Allah tak hapuskan. Tetapi kalau dia bertobat, Allah hapuskan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang bertobat. Ayat yang saya sering jelaskan kepada antum di antaranya adalah dalam surah At-Taubah. Ayat 222 jelas. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat dan yang cinta kepada membersihkan diri. Umum. Bersih secara lahir atau secara batin. Secara lahir ialah kebersihan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagai daripada iman. Jadi ikhwan-ikhwan muslimin muslimah, cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling kurang sehari bertobat 100 kali atau 70 kali. Itu seorang nabi dan rasul yang maksum masih bertobat. Siapa kita? Paling-paling kita katakan astaghfirullah. Sebab arti astaghfirullah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Jadi kalau kita tak solat, bagaimana nak istighfar? Dalam solat banyak istighfar-istighfar yang kita minta. Ya, penutupnya pun setelah beri salam pun kita baca 3 kali paling-paling astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di dalam solat banyak kita meminta supaya kita jangan dijadikan seperti Yahudi, jangan dijadikan seperti Nasrani. Kalau kita duduk atau duduk sujud, apa kita baca? Rabbi ghafirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, warhamni, rahmatilah aku. Apa itu rahmat? Rahmat dua. Satu, kebahagiaan di dunia, dan satu lagi kebahagiaan di akhirat. Itu rahmat. Warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, subhanallah. Semua kita minta. Jangan kau susahkan aku, ya Allah. Angkatlah aku, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Dan penghabisan, berilah aku rezeki. Warzukni. Dan wahdini. Tunjuklah aku bila aku petunjuk. Wa'afini. Dan afiatkanlah aku. Wa'afu'ani tidak ada. Wa'afu'ani tidak ada. Jadi ikhwan, ikhwat, bagaimana kita meminta pengampunan kepada Allah Ta'ala? Pertama sekali, kita sujud kepadanya, solat. Kedua, lepas solat, banyaklah minta pengampunan kepada Allah Ta'ala. Apapun dosa, sebesar apapun dosa, kalau kita minta kepada Allah, Allah Ghafurur Rahim. Allah pengampun dan penyayang. Dengan sifat pengampun dan penyayangnya Allah, kita kena yakin. Kerana bila minta pengampunan, kalau tak yakin, Allah tak ampunkan. Allah mengikut apa yang kita rasa. Makanya kalau kita minta pengampunan, janganlah selamba sahaja. Janganlah bersahaja. Seperti orang lepas sembahyang, ya. Ramai-ramai dia. Baca ramai-ramai. Entah apa dia baca, kerana dia tak tahu. Tadi kau bacalah sembahyang apa? Atau habuk pun tak tahu. Seumur hidup dia buat. Betul kan? Lepas solat tu, kita panggil. Orang-orang di masjid tu panggil. Kau lepas solat tadi, apa kau baca? Habuk pun dia tak tahu. Dia tunggu. Kata imam amin, amin lah. Kata imam angkat tangan lah. Kata imam, subhanallah. Jadi ikhwan-ikhwan, kita akan menghadapi Tuhan yang satu. Yang dia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan kita tidak boleh lari daripada dan tidak boleh menyembunyikan kesalahan kita walaupun sebesar zarah. Allah mengatakan apa tadi? فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat amal walaupun sebesar atom akan diperlihatkan. Begitu juga yang jahat atau yang baik akan diperlihatkan. Jadi hadis ini, kandungan hadis, hal di atas menunjukkan secara gamblang tentang pengumpulan semua binatang pada hari kiamat serta pengembaliannya seperti yang dialami umat manusia. Waalaikumsalam. Diberlakukannya hukuman qisas, yakni qisas misalnya tangan dengan tangan, mata dengan mata, kaki dengan kaki dan seterusnya. Yakni seadil-adilnya antara binatang. Padahal binatang itu tidak diberi taklif. Taklif yakni hukum-hukum taklifiah. Hukum-hukum taklifiah ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Berapa hukum taklifiah? 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Bagi binatang tak ada wajib, tak ada sunnah, tak ada hukum, tak ni, tak ada. Binatang yang tak diberi hukum taklifiah ni tetap dihukum antara satu dengan lain. Apalagi manusia. Jadi kalau kita menzalimi antara satu dengan lain tetap dibalas. Sedangkan kata Nabi, binatang menzalimi antara satu dengan lain boleh dibalas, apalagi kita. Seterusnya, keharusan memberikan hak kepada pemiliknya. Apa haknya kalau kita menzalimi dia dengan merampas wangnya kita kasih balik? Dengan berhutang tidak bayar, kita bayar. Kalau kita pernah menzalimi dia, memukul dia, kita minta maaf. Kalau orang kita zalimi, kalau kita minta maaf, sedangkan dia lemah, dia akan gembira. Dia akan suka. Sebab apa? Dia tidak ditakuti dengan ugutan zalim tu. Ulang lagi sekali. Katakan, anta kuat. Anta buli orang tu. Orang tu semua hidup, selagi jumpa anta, dia akan takut dengan anta. Tetapi kalau besok anta minta maaf dengan dia, dia rasa gembira, aman. Betul kan? Aku dah hilanglah orang yang menakutkan aku, dah tak ada lagi. Orang tu jadi baik, misalnya. Jadi kalau kita beri hak dia, dia ada hak untuk dapat rasa aman. Jadi kalau kita katakan, aku minta maaf, tidak harap apa, tidak akan aku kepada kau, Allah akan tarik semua dosa-dosa kita, akan diampunkan. Tapi kalau kita tidak minta maaf kepadanya, dia hidup dalam penderitaan, besok di akhirat, atau dapat balasan daripada perbuatan anta terhadap orang itu. Begitu juga, Allah memberlakukan pembalasan serupa terhadap pelaku kezaliman, iaitu dengan mengambil kebaikan pelaku kezaliman itu dan menjauhkan keburukan dari yang dizalimi. Misalnya kita menzalimi dia, kita hutang tak bayar, zalim tu. Besok Allah akan kembalikan. Di besok di akhirat tak pakai duit, pakai apa? Pakai pahala. Makanya kata Rasulullah, ada di akhirat besok orang bankrupsi. Apa dia orang bankrupsi? Kata Rasulullah, dia menzalimi sana, menzalimi sini, menzalimi situ, menzalimi sini. Besok di akhirat, dia kena bayar. Dia tak akan bayar dengan duit. Tak dibayar dengan pukulan, tapi dibayar dengan pahala. Bila pahalanya habis, maka dosa kawan itu kena ambil. Itu namanya bankrupsi. Kemudian hak hamba itu tidak bisa dilanggar sehingga ditunaikan kepada pemiliknya. Jadi tidak boleh ditunaikan, tidak boleh dihapuskan kecuali kita disuruh minta pengampunan daripada orang yang sudah kita zalimi dan sebagainya. Cuma untuk dapat pahala besar lagi, walaupun kita pernah dizalimi, kalau orang itu sudah mati, Nabi mengatakan kul ta'afu. Kul, katakanlah ya Muhammad, bermaaf-maafkanlah kamu. Maafkanlah dia. Ya? Seperti orang yang sudah mati, dia tak punya waris, berhutang. Kalau kita halalkan, pahala kita besar. Kalau tak dihalalkan, itulah aja yang ada. Subhanallah. Jadi ini yang dapat kita bincang pada malam ini. Kerana ada soalan yang banyak, saya rasa pukul 10 suku saya kena berhenti. Saya ada urusan penting. Ya? Kerana besok pagi-pagi. Pagi sangat saya kena pergi Melaka. Saya ada kuliah di Melaka, lepas tu di Kuala Lumpur dan seterusnya. Jadi kalau ada soalan, teruskan soalan. Sebelum hadis ini kita tutup. Teruskan soalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya pada Ustaz, adakah ibu dan bapa yang uzur dan lanjut usianya ingin saja membuat kita marah dengan kerenah yang dibuatnya? Ramai yang berkata orang tua yang membuat kerenah waktu uzurnya, ia kerana untuk membuang dosa kecilnya. Adakah itu benar Ustaz? Subhanallah. Tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Kita jangan reka-reka cerita, jangan reka-reka satu hukum yang baru, sedangkan kita tak punya hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawalah hujah kamu kalau kamu katakan begitu. Orang tua yang bila tua, kebanyakannya lah, kalau dia tak punya ilmu, dia akan menyusahkan anak cucu. Saya kata dengan sekali lagi, orang tua yang tak punya ilmu, bila tua akan menyusahkan anak cucu. Sebab apa? Ilmu adalah ketenangan, percayalah. Ilmu adalah ketenangan. Sebab orang yang ada ilmu takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Bila orang tu tak ada ketenangan, di situlah dia akan tersiksa. Dan mukadimahnya penyiksaan kubur bila lanjut usia. Ulang lagi sekali. Kebanyakannya orang berita, sahabat-sahabat mati dengan keadaan tenang aman. Tabi'in dan tabi'ut-tabi'in matinya dalam keadaan tenang. Tapi orang sekarang mati, sebelum mati nyanyuknya subhanallah. Ya? Kenapa agaknya ya? Kalau kita lihat pertama ilmu. Otak dia tak berfikir untuk kebaikan, tetapi dia berfikir untuk dunia saja. Bila dunia yang dipikir tak dapat, dia akan kecewa. Kekecewaan dia ni itulah yang menjadikan dia hidup Seperti orang tak ada karuan, tak karuan. Banyak seperti itu. Jadi untuk mendapat kebahagiaan hidup, pertama ilmu. Sebab ilmu kata Rasulullah SAW cahaya. Orang hidup dalam gelap, semua dilanggar. Tapi orang hidup dengan cahaya, dia hidupnya tenteram, disiplin, ada ada peraturan. Kalau tak ada ilmu, gelap, semua dilanggar. Tak percaya? Tiba-tiba terang, gelap. Bunyi satu letupan, habis semua dilanggar. Ya kan? Gelap ni, ataupun menurut terang, terang seterang-terangnya. Ramai orang, letupkan satu benda, matikan lampu, habis. Ada yang matikan dia bijak. Tetapi kalau terang, dia akan cari pintu yang betul. Dia cari jalan yang betul. Begitu juga, Nabi mengatakan bahawa al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya apa? Cahaya petunjuk. Dan hati kita kalau gelap, semua tak nampak. Hati kita kalau gelap, semua kita tak nampak. Kegelapan hati inilah yang menyebabkan orang tua macam-macam perangannya. Sebaru dah makan, katanya belum makan. Dah kasih makan tak sedap, dia sepak. Ada seperti itu. Oh, apakah dia akan menghapuskan dosanya? Perbuatan ini yang menghapuskan dosa dia. Kalau dikatakan dosa orang tua itu. Menyusahkan anak-anak, subhanallah. Mungkin anak yang tak sabar boleh maki. Mungkin anak yang tak sabar, dia doa supaya cepat mati. Mungkin anak yang tak sabar, kalau tengok ada insurans, cepat-cepat dia cari benda supaya cepat mati. Mungkin. Apakah ini penghapusan dosa? Tidak. Saya tak jumpa hadis mengatakan, kalau seorang tua, bila dah tua, menyusahkan anak-anak, itu penghapusan dosa. Itu menambah dosa. Menambah dosa. Nak-nak menantu yang tak suka dengan bapa mertua yang dulu nak kahwin dia tak suka, tiba-tiba dah tua menyusahkan, lagi dia maki. Mungkin makanannya macam-macam dia taruh. Mungkin. Kalau tak beriman. Supaya cepat apa? Cepat pergi. Menyusahkan aku katanya. Ya kan? Mungkin depan suami bagus dia layan. Tapi belakang suami, nak-nak mak bapa dah nyanyut, dia tak boleh bercakap. Tak boleh fikir. Subhanallah. Syekh, perkataan itu bahaya. Kata-kata seperti ini bahaya. Kalau orang seperti ini bercakap lagi bahaya. Sebab banyak pendengarnya. Ya? Saya minta kepada yang bercakap tadi balik. Tidak ada dalilnya. Misalnya kalau macam orang tua kita dah nyanyuk, apa tu kita bersihkan dia selalu, kita bersihkan. Misalnya ya, macam najis, najis dia, kita bersihkan, adakah itu membersihkan dosa-dosa kita? Iya, lihat ya. Setiap kebaikan terhadap orang tua menghapuskan dosa. Ulang lagi sekali. Fikirkanlah, tanyalah dalilnya. Kami akan bawa dalil. Sebanyak-banyak dalil kami boleh bawakan. Setiap anak yang membantu orang tua, setiap bantuan yang diberikan, setiap pertolongan, setiap kebaikan, hapus dosa-dosa. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Semua dosa-dosa kita yang kita lakukan sepanjang hidup, bila berkhidmat kepada orang tua, kita menjaga orang tua sebaik-baiknya, dosa-dosa kita diampunkan. Makanya Utsaimin mengatakan dalam kuliahnya berapa kali, rebutlah syurga. Rebutlah syurga bagaimana? Piara ibu anda. Tapi sekarang banyak, bila dah tua, belum tua direbut, jaga cucu. Betul kan? 10 anak, 10 kasih mak. Mak tua dah agak nyanyuk sikit, dah tak ni semua tendang. Kenapa? Menyusahkan dia. Dah lah aku nak jaga anak, nak jaga orang tua lagi. Tendang sana, tendang sini. Apa akan akibatnya? Subhanallah. Kalau Allah mengatakan akan diazab di dunia, anta akan dapat terima azab seperti anta buat mak bapak anta. Makanya kata Utsaimin, rebutlah syurga dengan berbuat baik kepada mak bapak. Kerana Quran dan hadis, saya akan habiskan satu buku kewajiban mukmin terabai, di antaranya birrul walidain. Kalau kita nak syurga sekarang, rebutlah, kita pelihara mak bapak kita. Anak katakan banyak dalilnya. Kalau kita nak syurga sekarang, pintu syurga itu pada mak bapak kita, rebutlah. Kalau kita tinggalkan habis. Kalau anda inginkan syurga, Quran mengatakan ridallah ridal walidain. Keridaan Allah adalah keridaan mak bapak. Berapa kali disebut? Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kamu sudah diwajibkan hanya boleh menyembah Allah, tak boleh buat syirik. Dan selepas itu kepada mak bapak adalah buat baik. Nabi bertanya kepada sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Maukah aku khabarkan kepada kamu dosa besar paling besar? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Sudah pasti ya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah yang pertama? Asyirku billah. Yang kedua, uququl walidain. Jadi orang yang berdahaga kepada mak bapak, maka dia tidak akan dapat kebaikan di dunia dan akhirat. Saya sendiri difinakan, adik-beradik saya difinakan antara saya dengan bapak saya. Dan sekarang bapak saya sudah wafat pun masih difitnahkan. Jadi fitnah-fitnah ini kadang-kadang menjadikan nama orang tua dan kita, nama kita ni buruk. Jadi kita jangan sampai terfitnah seperti itu ya, insyaAllah. Okey, teruskan kepada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Moga Ustaz sekeluarga diberi rahmat dari Ilahi. Amin ya Rabbal Alamin. Soalan saya, bolehkah Ustaz berikan contoh berapa rakaat yang harus dilakukan apabila mengerjakan solat qabliyah dan ba'diyah dan juga waktu-waktu terlarang untuk mendirikan solat? Secara ringkas, kalau diteliti ke satu kuliah pun tak habis. Qabliyah dan ba'diyah, selepas azan, baru dikatakan qabliyah. Sebelum azan bukan qabliyah. Subuh selepas azan baru kita katakan dua rakaat qabliyah. Selepas iqamah tak ada qabliyah. Lepas subuh tidak ada ba'diyah. Siapa yang melakukan ba'diyatul fajr, maka dia sudah buat bid'ah. Kemudian qabliyatul zuhur, dua rakaat atau empat rakaat. Cuma baiknya kalau buat dua rakaat, itu lebih baik daripada buat empat rakaat. Kerana Rasulullah SAW sering mencontohkan dua rakaat. Tetapi ada sahabat yang melakukan empat rakaat tidak dilarang. Cuma empat rakaat jangan sama seperti sembahyang zuhur. Dia cuma satu tahiyat dan satu salam. Jadi empat rakaat atau dua rakaat sebelum zuhur. Dua rakaat sesudah atau empat rakaat sesudah zuhur. Sebelum asah, dua rakaat atau empat rakaat sebelum asah. Tetapi tidak ada selepas asah. Selepas asar, siapa yang melakukan, hukumnya bid'ah. Qabliyatul maghrib, tidak ada qabliyatul maghrib. Tetapi kalau dilakukan, Rasulullah SAW tidak pernah melarang. Kerana Ibn Taymiyyah dalam kitabnya mengatakan, itu hasanah, solat hasanah, bukan sunnah. Apa dia? Dua rakaat sebelum maghrib. Rasulullah SAW tidak melakukannya. Tapi Rasulullah SAW menunggu sahabat yang sedang melakukan dua rakaat qabliyatul maghrib. Jadi siapa yang melakukan qabliyatul maghrib, dua rakaat, jangan diganggu. Sebab Rasulullah SAW tidak ganggu, sahabat tak ganggu. Sahabat yang melakukan dua rakaat qabliyatul maghrib. Ba'dal maghrib sama ada nak dua atau empat. Qabliyah isyak, dua atau empat. Begitu juga ba'dal isyak. Itu yang qabliyah ba'diyah. Adapun hari Jumaat, tidak ada qabliyah. Qabliyatul Jumaat tidak ada. Yang ada ba'diyatul Jumaat. Bagusnya dibuat di rumah empat rakaat. Dua rakaat. Begitu juga solat yang katakan solat wajib lagi adalah solat Eid, Eidil Adha dan Eidil Fitr. Eidil Adha dan Eidil Fitr seperti Eidil Ayyam. Eidil Ayyam hari Jumaat tak ada qabliyah. Cuma ada ba'diyah. Tetapi Eidil Fitr dan Eidil Adha tidak ada qabliyah dan tak ada ba'diyah. Siapa yang sembahyang qabliyah tu Eidil Fitr dan Eidil Adha maka dibina'ah. Begitu juga sesudahnya. Adapun sembahyang-sembahyang tatawu, sembahyang rawatib, sembahyang-sembahyang sunnah yang dituntut, yang paling baik sekali adalah sunnatul masjid. Sampai di masjid, sunnat tahiyatul masjid. Itu sangat besar pahalanya kerana itu dituntut. Sehingga kata Rasulullah SAW, berilah masjid itu haknya. Dan tanda-tanda kiamat, di antaranya tanda kiamat kecil, apabila orang ke masjid tak bersedia untuk sembahyang dua rakaat tahiyatul masjid. Itu tanda kiamat. Begitu juga, qiyamul lail. Qiyamul lail adalah solat yang sangat dituntut dan Rasulullah SAW wajib melakukannya. Wajib hanya untuk para Nabi dan Rasul. Dan Nabi Muhammad tidak pernah tinggalkannya. Jadi Rasulullah SAW terus meninggalkannya walaupun waktu musafir. Dan waktu musafir semua qabliyah, ba'diyah tidak ada. Yang ada waktu musafir hanya qiyamul lail dan qabliyatul fajr serta sunnatul masjid. Itu musafir. Jadi orang musafir kalau buat qabliyah dan ba'diyah maka dia sudah buat satu bid'ah. Cuma qabliyatul fajr sendiri boleh. Adapun qiyamul lail, musafir ataupun mukim dibolehkan. Qiyamul lail. Begitu juga sunatul wudu. Sunatul wudu masa musafir itu diperintahkan. Apakah kita boleh buat sunatul wudu pada waktu musafir? Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Kerana Bilal ditanya, ya Bilal, aku dengar suara terumpahmu di syurga. Apa gerangan? Kata Bilal, aku tak pernah tinggalkan sunatul wudu. Jadi apakah di waktu musafir atau bukan musafir? Kedua-duanya boleh kita lakukan kerana ini masalah khilafiyah. Begitu juga sembahyang duha. Sembahyang duha apakah boleh dilakukan setiap hari? Rasulullah SAW melakukannya tetapi Rasulullah SAW tidak melakukan setiap hari. Setelah sembahyang-sembahyang yang ini kita sebutkan adalah sembahyang istihara. Sembahyang istihadah adalah sembahyang yang kita lakukan kerana ada keperluan yang kita tak tahu baik atau tidak baik. Ataupun kita minta keberkahan paling kuat paling. Setelah sembahyang istihadah adalah sembahyang tasbih. Sudah bincang di sini sembahyang tasbih? Okey. Sembahyang tasbih adalah sembahyang yang setiap kali membaca wirid-wirid dan zikir-zikir kita baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang mana kita ulang aja, memang ada sahabat yang tak datang tempoh hari. Rakaat pertama setelah baca Fatihah dan baca surah kita baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian setelah itu kita rukuk, setelah baca subhanarabbil azim wa bihamdihi kita baca 10 kali. Sami'allahu liman hamidah. Setelah kita selesai membaca Rabbana walakal hamdu bila usamawati wa milul ardi wa milu masyidah min syaibadu atau doa-doa yang lain, maka kita baca 10 kali subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita sujud. Waktu sujud, lepas baca subhanarabbil azim bihamdihi 3 kali, 5 kali dan sebagainya, kita baca 10 kali subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita duduk baca rabbighfirli. Selesai baca Rabbi Fili, jangan sujud dulu. Kita baca 10 kali subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita sujud. Lepas sujud kita baca seperti biasa subhanarabbil ala wa bihamdihi. Setelah membaca subhanarabbil ala, zikir kita jangan naik dulu, jangan angkat kepala dulu kecuali kita baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita duduk. Duduk cara iqa, jangan bangun dulu. Kita baca 10 kali. Maka jumlahnya semula kata Rasulullah berapa? 75. Kalau kurang 75 buat mana tak betul. Lepas tu baru bangun seperti biasa. Lepas baca surah 15 dan seterusnya, sembahyangnya 4 rakaat, 2 tahiyat. 2 tahiyat. Tadi saya katakan sembahyang qablatul zuhur nak buat 4, 1 tahiyat. Begitu juga qiyamul lail sembahyang tahajud 4 rakaat pun 1 tahiyat. Tetapi sembahyang tasbih 4 rakaat, 2 tahiyat. Sebab lepas baca tahiyat kita kena baca lagi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah SAW, kalau boleh buat setiap hari. Kalau tak mampu seminggu sekali. Kalau tak mampu sebulan sekali. Kalau tak mampu setahun sekali. Kalau tak mampu seumur hidup sekali. Faham insyaAllah? Jadi itu sembahyang-sembahyang sunnah yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang nak musafir. Disunahkan juga sebelum musafir sembahyang 2 rakaat. Disunahkan. Ya? Begitu juga balik musafir kalau singgah di masjid. Rasulullah SAW kadang-kadang bila musim panas, kalau ya negeri Arab tu panas, jadi tak terus ke rumahnya dulu. Dia singgah di masjid, bersihkan dirinya seperti berwuduk, solat, terutama kalau sembahyang duha, waktu duha dia akan sembahyang 4 hingga 8 rakaat. Kemudian baru balik ke rumahnya. Itu pun kalau balik ke rumah tidak disunahkan mencium isteri. Selepas itu baru, setelah berapa jam begitu baru. Ya, jangan ikut orang Eropah. Balik terus rekam misinya nanti dulu. Kena sabar dulu. Ditakuti ada penyakit-penyakit, entah apa yang kita bawa, menjangkiti isteri kita. Subhanallah. Ini ada sunnah-sunnahnya. Jadi itu di antara solat-solat yang disunahkan, yang sering dilakukan oleh orang-orang yang beriman, terutama orang-orang yang soleh. Jangan tambah solat-solat ni, kalau sebelum zuhur, 4 rakaat kita buat sampai 8, 12, itu tidak ada. Yang ada nak buat lebih, hari Jumaat dinamakan solat intizar. Qabliyatul Jumaat tidak ada, tetapi kalau datang awal di masjid, kita boleh sembahyang berapa banyak, tapi sebelum azan Jumaat. Sembahyanglah. 20-30 rakaat, lakukan. Imam Ahmad melakukannya. Ya, kalau kita azan, terus berhenti. Tak ada lagi. Begitu solat-solat yang ada, bila kita terlalu marah. Terlalu marah. Quran mengatakan, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, tenanglah jiwa. Kalau terlalu marah, ambil air sembahyang. Kata Rasulullah SAW, kemarahan ini datangnya daripada syaitan. Syaitan tidak boleh dihapuskan kecuali dengan air. Maka beruduklah. Dah beruduk kita, solat. Dengan solat ini kita akan menghilangkan kemarahan kita. Ya, begitu juga Rasulullah SAW. Kalau terlalu susah hati, kalau selalu menderita, kalau selalu susah hati, tenangkanlah jiwa. Kerana ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, zikir yang paling baik di sisi Allah SWT adalah solat. Dengan zikir kepada Allah, tenanglah jiwa-jiwa. Maka banyakkanlah solat. Tapi solat yang ada sebab. Ya, jangan nanti qiyamul lail sampai 30 rakaat, 40 rakaat. Itu bid'ah namanya. InsyaAllah, ini yang antaranya yang sewajarnya kita kenal. Solat-solat yang sunnah. Teruskan soalan. Ustaz, kalau Allah macam Kalau muslimah yang tak dapat ke masjid solat di rumah Zuhur, bolehkah mereka qabliyah Zuhur? Iya, solat di rumah hari Jumaat. Hari Jumaat, iya. Kerana bila semain di rumah, tadi muslimah bertanya. Ya, saya tak akan sebut namanya daripada mana. Tadi kebetulan suaminya ikut Muhammadiyah. Berikut fatwa suaminya, di rumahnya tak boleh semain Zuhur. Mesti semain Jumaat. Dan suaminya, kalau tak pergi masjid, semain Jumaat di rumah. Ini satu kemungkaran paling mungkar. Walaupun dia mengaku dia orang Muhammadiyah mengajar seperti ini. Wallahualam. Saya sebut ni. Jadi, dia semain Zuhur. Kalau hari Jumaat, dia tak semain Zuhur. Dia semain Jumaat di rumah. Dengan siapa? Dengan isterinya. Ataupun dia buat surat. Dulu di Malaysia, hari Jumaat banyak filem-filem Hindustan. Peminat Hindustan ramai. Jadi kadang-kadang dia orang tu tengok Hindustan sampai pukul 3 semain Jumaat seorang di rumah. Ini berlaku. Ada seorang sahabat janji dengan Ana pukul 2, 2:30. Masa tu Zuhur cepat. Saya pun tunggu sampai pukul 3 tak datang. Pergi rumahnya. Tunggu dulu Ustaz, saya nak semain. Semain apa tak? Semain Jumaat. Tengok dia orang isteri semain Jumaat. Dia komat semain Jumaat. Ini batil mungkar. Sembayang Jumaat adalah memenuhi perintah Allah SWT. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya, jika kamu diseru, seruan daripada mana? Daripada masjid. Ada di rumah? Daripada masjid. Dan kamu penuhi panggilan Allah. Jadi panggilan Allah di masjid ke masjid. Maka jadi dikatakan masjid jamik bila masjid itu didirikan semain Jumaat di dalamnya. Kalau tidak dikatakan masjid sahaja ataupun musalla. Jadi begitu juga orang yang pergi masjid, kalau dah tertinggal sembahyang Jumaat, maka dia sembahyang kembali kepada asal, sembahyang Zuhur. Jadi isteri mengatakan, suaminya dah wasiat, kalau aku mati, engkau teruskan sembahyang Jumaat di rumah. Tiba-tiba dia telefon saya, dari semalam dia telefon. Saya semalam di Kuala Lumpur. Ada ceramah di Kuala Lumpur. Pukul 4 pagi tadi. 4:30 pagi, lebih kurang dengan Salman baru sampai. Jadi rehat sebentar, kemudian kuliah petang tadi. Allah, ini anugerah Allah. Ya Allah, beri anak kesihatan masih berdaya lagi bergerak ni. Jadi dia bertanya kepada saya, Ustaz, boleh tak saya tunaikan wasiat suami saya? Batil. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Kita katakan, berdoalah kepada Allah supaya suami puan diampunkan oleh Allah kerana ini satu kesalahan. Betul kan? Doakan saja. Yang salah bukan dia tu, yang mengajarkan tu yang salah. Saya tanya siapa gurunya? Gurunya Dr. Abdul Yassin. Kenal ya? Tak kenal? Tak kenal tak apalah. Ya. Terang-terang dia mengatakan. Jadi, saya katakan, saya sempat bawa dalil dengan wanita ni yang kematian suami baru beberapa hari. Jadi, Ustaz, bagaimana kalau saya tak tunaikan wasiatnya? Kalau tunaikan wasiatnya, haram. Anta puan sudah menyambung dosa yang suami anda, dan saya bacakan, man sanna sunnatan sayyatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amala biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengajarkan sunnah yang buruk, yang keji, yang berdosa ni, baginya dosa, dan siapa yang mengamalkannya. Jadi tutup dosa suami. Ini kesalahan suami. Jadi minta ampun kepada Allah, minta keampunan untuk suami, kita jangan lanjutkan fatwa suami yang salah. Kalau tidak, kita menyambung dosa yang suami kita lakukan. Dia sampai menangis baru ke matian suami. Banyak perkara saya katakan bahawa suami anda selama ni, kalau semain di rumah, sembahyang semain Jumaat di rumah, sama seperti tidak sembahyang. Meninggalkan semain Jumaat 3 kali berturut-turut, walaupun sembahyang tapi tidak sah, sama seperti meninggalkan. Maka dalam sebuah hadis, fatubi ala qulubihimun nifaq. Maka Allah cap di hatinya sebagai seorang munafik. Subhanallah. Jadi masalah sembahyang Zuhur, iya, sembahyang Zuhur ada qabliyah dan ba'diyah. Tetapi kalau musafir, walaupun sembahyang Zuhur sebab musafir tak ada sembahyang Jumaat, maka tetap tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Tetapi kalau di rumah, katakan tu orang tu sakit, dia tak boleh ke masjid. Maka bila sakit, dia tak sembahyang Zuhur, tak sembahyang Jumaat di rumah tapi kembali kepada Zuhur. Maka katakan dia nak sembahyang, katakan qabliyah, jadi masalah. Makanya ya puan-puan, muslimin dan muslimah, masalah besar ni, perlu buka kitab. Kalau tak buka kitab, macam inilah jadinya. Macam ustaz ni, tak pernah bawa kitab mengajar. Yang bawa kitab ketawa. Siapa duduk, orang suka, nak hiburkan hati kan? Kata Rasulullah, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu lebih banyak menangis daripada ketawa. Makanya bawa orang ketawa, kebanyakannya apa dia? Cerita apa? Cerita tak senonoh. Qaulun zuhrufun. Qaulun zuhrufun adalah penghibur. Penghibur lara. Jadi bawa penghibur lara ke Singapura. Memanglah orang suka. Bila nak menangis, Allahuakbar. Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Soalan saya, teman dan saudara saya sering juga meminjam wang dari saya. Masalahnya sekarang, jika diberi pinjam wang, bila meminta bayaran selalu lambat dipulangkan sampai saya sendiri jadi marah. Patutkah saya memberi pinjaman lagi kepadanya dengan masalahnya? Sekiranya saya tak kasih, adakah itu satu kezaliman? Terima kasih. Wassalam Ustaz. Kita tak katakan zalim. Kalau kita sekiranya tak mampu, cuma membantu orang yang sedang kesulitan ni. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, siapa yang meringankan keberatan kesusahan manusia di dunia, Allah akan ringankan kesusahannya di akhirat. Dan siapa yang meringankan beban seseorang, Allah akan meringankan bebannya. Kita yakin bahawa manusia, Allah beri rezeki tak sama. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sangat kurang dan ada yang sangat susah. Orang-orang seperti ini Allah beri ruang untuk kita dapat pahala. Ya, kalau kita ada kecukupan untuk bantu-bantu. Kita berpegang kepada Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah atas kebaikan dan takwa. Jadi bantulah kalau kita mampu membantu. Kalau tak mampu, lain. Tapi kalau kita dah kenal bahawa dia ni suka berhutang. Ya, tengok aksesoris kereta orang cantik, dia punya tak cantik, dia hutang. Itu jangan layan. Ataupun rumahnya, orang tengok TV besar, dia nak besar juga. Dia hutang, itu jangan dilayan. Kalau orang hutang seperti itu, kita boleh tuntut. Tapi kita tengok anaknya ramai, susah. Ya, nak berhutang bagi kan. Kalau ditadirkan, kita dah tahu betul-betul, dia mengadu kesusahan dia. Isteri dia mengadukan kesusahan dia. Ya, kita halalkan lebih baik. Di mana kita nak infak? Tadi kita di mana? Hougang. Di Hougang memperkatakan tentang apa tau? Tentang ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga orang Yahudi, Bani Israel, maaf. Bukan Yahudi, Bani Israel diuji oleh Allah. Satu orang kena sakit kustah. Tahu sakit kustah? Taiko ya, kustah. Yang boleh hilang tangannya, mukanya menakutkan. Daging jadi makan kuman habis. Datang seorang malaikat uji dia. Malaikat tanya apa yang kau nak? Ya, baik daripada kusta yang menjijikkan ni. Orang tengok. Jijik. Kemudian sudah disapu baik. Apa lagi kau nak? Dia minta unta yang buting dibagi. Dia pergi ke tempat yang kedua. Yang kedua ni kepalanya botak dan rambutnya ni hilang. Tetapi kat kepalanya tumbuh kudis-kudis dan sebagainya. Ditanyakan kepada orang ni, apakah yang kau inginkan dalam hidup ni? Kata dia, supaya rambut aku ditumbuhkan, kepala aku dibaiki. Supaya orang yang jijik suka kepada aku. Maka disapu baik. Maka ditanya, kau nak apa? Maka dia nak unta, unta yang bunting. Maka dibagi. Yang ketiga, seorang buta. Seorang buta ni ditanya oleh malaikat ni, kau nak apa? Katanya, aku nak celik mata supaya aku dapat melihat manusia. Ya? Kemudian, malaikat tanya, apa lagi kau nak? Dia nak yang besar, nak yang kecil aja. Apa dia? Nak kambing. Ini nak kambing. Maka dia diberinya kambing yang bunting. Ketiga-tiga ni semua kaya. Sehingga tidak ada wadi lembah yang tak ada binatang peliharaan dia. Setelah dia sekaya-kayanya, datang malaikat yang sama. Menyerupakan dirinya seperti rupa orang yang kena sakit kusta tadi. Maka dijumpa orang yang kaya yang mulanya sakit kusta dah sembuh. Kemudian jadi kaya dengan unta yang hamil ni. Dia minta sedikit, satu saja. Katanya, aku ni dalam keputusan bekal dalam perjalanan, aku tidak boleh menyambung perjalanan aku kecuali kau kasihkan aku satu unta saja. Sedangkan untanya melambat-lambat. Dia tak mau bagi. Jadi kata malaikat ni, bukankah dulu engkau orang susah, kemudian ada orang bantu engkau, engkau jadi senang? Dia tak. Oh, aku kaya ni daripada keturunan-keturunanku. Dia bangga dengan keturunannya, kononnya keturunannya keturunan bangsawan. Kaya raya. Dia bohong. Dia sombong. Dia lokek. Bila sombong, mesti bohong. Orang sombong mesti bohong. Bila bohong, biasanya lokek. Maka malaikat ini katakan supaya jangan bohong. Tapi dia tak bohong, maka Allah tarik balik. Dia jadi balik asal. Yang kedua pun sama. Botak. Dulu engkau botak dan sebagainya. Maka dia minta. Minta sama seperti yang pertama. Dia juga tak mau bagi. Dia juga berbohong. Maka malaikat katakan akan ditarik ni kalau kau bohong. Tapi dia tak percaya, dia bohong juga. Maka ditarik. Yang ketiga, buta. Ditanya oleh malaikat, di dalam keadaan buta dan sebagainya. Apa kata orang buta tu? Kau pergi ambil, suka-suka kau. Kau boleh tinggalkan, suka-suka kau. Maka kata malaikat, kau jaga harta kau. Ya, maka orang ini, sebagaimana tajuknya, diberkahi oleh Allah SWT. Jadi keberkahan daripada cerita ni apa dia? Zakat, infak. Betul kan? Kerana dia sanggup infakkan semua apa yang ada. Subhanallah. Allah tambah lagi. Maka Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, aku tambah rezeki engkau ni. Tapi engkau kufur seperti orang yang dua. Kufur. Allah tarik semua. Subhanallah. Begitu juga zakat ini, sebagaimana Bali mengatakan, orang yang mengeluarkan zakat bermakna membersihkan apa dalam rumahnya. Malaikat tidak akan masuk rumah yang kotor dengan berbagai-bagai kotor ni. Di antara kekotoran dalam rumah adalah bila kita tidak mengeluarkan zakat. Zakat artinya tathir, pembersihan. Pembersihan ni dua dibersihkan. Satu, bersihkan hati daripada kafir. Sebab tak keluarkan zakat, kafir. Habis, syirik. Keluarkan zakat, habis, tertebus. Bersih, kita punya syirik, kita punya kekafiran. Sebab kafir tu najis. Bersih. Kedua, membersihkan apa di rumah kita. Yang kita katakan duit. Yang kita makan ni, beras di rumah. Yang kita minum ni, air di rumah, air teh, air kopi dan sebagainya. Yang kita pakai hari-hari ni, tak kira yang kita pakai, anak kita pakai. Yang ada di rumah, hatta TV yang kita nak tengok. Bukan tengok Hindustan ya, tengok apa? CD-CD apa? Bukan CD tak senonoh, CD apa? CD agama, Allah berkati saja. Dan bila isi rumah kita bersih, malaikat masuk, malaikat apa namanya? Malaikat rahmah. Tapi anda katakan kepada muslimah tadi, walaupun semuanya hartanya halal, kau katakan tampal gambar. Taruh patung, suaminya kaki main golf. Tiba-tiba dapat apa? Dapat hadiah, trofi ke apa? Orang main golf. Tayang supaya semua tengok, ah, aku pemain golf. Oleh kerana ada patung tu, maka malaikat tak masuk. Oleh kerana ada gambar tu, malaikat tak masuk. Yang ketiga, kalau ada anjing. Bila malaikat tak masuk, malaikat rahmat tak masuk. Yang jadikan orang kaya tadi, malaikat rahmat, betul kan? Yang tarik juga tu, malaikat rahmat. Yang kekalkan, yang ketiga tadi, terus kaya kerana syukur kepada Allah, malaikat rahmat membantunya. Bukankah didoakan oleh malaikat? Allah doa, Allah menerima doa malaikat. Malaikat rahmat. Makanya Al-Bali mengatakan, bila malaikat rahmat masuk ke rumah kita, keberkatannya subhanallah. Jadi jangan dihalau. Bagaimana halau? Pertama ada gambar. Kedua ada patung. Ketiga ada anjing. Keempat harta tak halal. Dan dijelaskan di dalam sebuah hadis, zakat-zakat yang kita keluarkan, kalau besok dibangkitkan, Allah akan tanya kepada malaikat yang jaga zakat kita ni, kalau zakat kita ada kekurangan, ada kesilapan, malaikat ditanya oleh Allah, apakah dia ada zakat-zakat sunnah? Tahu zakat sunnah? Infak, sadaqah, hibah. Maka dengan sadaqah, dengan infak yang sunnah ni, dia tertebus kesalahan-kesalahannya. Ini hadis. Jadi bagaimanakah kita ingin membersihkan rumah kita? Bukan dibersihkan dengan cantikkan catnya, warna apa, tengok kat internet, warna apa yang sesuai, ya, perhiasannya, tengok kat internet, bagaimana perhiasan yang cantik. Bukan itu saja. Tetapi halal tak halal dalam rumah itu. Makanya benda yang haram jangan masuk ke rumah, supaya malaikat rahmat masuk. Sebab doa malaikat rahmat itu makbul. Walaupun kita tak nampak malaikat rahmat masuk ke rumah itu. Makanya disuruh kita banyak beribadah di dalamnya. Dan untuk menghalau syaitan, syaitan kalau di dalam rumah malaikat rahmat tak masuk, untuk menghalau syaitan dia antara zikir, dan zikir dua. Satu zikir dengan membaca zikir, dan satu zikir dengan perbuatan. Perbuatan ada dua. Satu solat dan sebagainya. Dan kedua adalah ingat Allah dengan keluarkan infak atau zakat untuk membersihkan apa yang ada dalam rumah kita. Mungkin kitab-kitab seperti ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kalau membaca tentang kitab-kitab yang ditulis oleh ulama salaf kita tentang zakat, subhanallah. Makanya manusia yang dikatakan tak mau keluarkan zakat itu kafir dan boleh membawa kepada syirik. Wallahualam. Itu jawapan saya. Okey, satu lagi kita boleh berhenti. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah saya bertanya, sekiranya tiba-tiba telinga saya berdesing, dengung, adakah itu menandakan daun yang jatuh itu menandakan seseorang itu akan meninggal dunia? Saya difahamkan ada pokok yang daunnya ditulis nama-nama kita dan juga jika telinga berdengung harus selawat 3 kali lalu meniup di telinga. Berapa banyak orang yang berdengung telinganya? Separuh tangan benda itu berdengung katanya. Tekan benda itu, tahu benda itu? Dadah, dengung dia. Makan itu, makan ini kadang berdengung. Salah makan ubat berdengung. Apakah itu tidak mati? Ini khurafat-khurafat yang datangnya daripada orang-orang dikatakan ahli firasat. Al-Karabisi dihukum keluar daripada Islam dan tidak dihormati oleh kaumnya dan tidak dihormati oleh Ahmad kerana bab-bab seperti ini. Oh, kalau telinga saya telinga dengar dengung, tanda saya nak mati ke? Kalau percaya, mudah-mudahan ada satu istilah tasya'ub, kalau tak percaya boleh jebak. Tapi jangan percaya. Begitu juga kalau apa mimpi katanya gigi jatuh ada orang mati. Ya kan? Kalau perempuan mimpi kena gigi ular, ada perempuan, cerita ni tak ada pada antum ya. Kalau cerita-cerita dulu macam itulah. Ini semua khurafat. Jangan percaya, siapa percaya boleh bawa pada kesyirikan. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah bermanhaj salaf memerangi empat. Bid'ah, syirik, khurafat, takhayul. Ini cerita khurafat. Atau takhayul. Jadi kalau ada dengung di telinga, kita lupakan. Berapa banyak? Tidak-tidak orang dah peringkat 50-an ke atas, sering dapat. Macam mana saudara Munaim? Biasalah. Ya, tidak-tidak kalau ada penyakit, dia akan sering kena dengung telinga ni. Jadi jangan tak seringan ni, bukan-bukan. Kalau ada hadis datangkan, tidak ada hadis seperti itu. Tidak ada. Okey, ambil lagi satu soalan. Saya katakan tadi 10 suku kita berhenti. Berapa soalan lagi? Lagi 5. Okey, teruskan. Jangan buang masa. Internet pun banyak, Ustaz. Ya. Yeah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya kita melaporkan sesuatu kejadian kepada majikan atau ke pihak pemerintah sehingga orang yang dilaporkan itu didapati bersalah dan dibuang kerja atau dipenjarakan, adakah perbuatan ini satu kezaliman? Tidak, kalau orang itu memang zalim, kalau orang itu jahat, kalau orang itu dalam kerjanya membahayakan syarikat dan sebagainya. Sebab syarikat yang kita kerja, seolah-olah kita rezeki Allah bagi melalui dia, melalui syarikat itu. Jadi kalau kita, rezeki kita di situ, rezeki orang lain di situ, dia nak menganiayai syarikat tu, sehingga orang yang bekerja di situ bermasalah, kita report. Report kepada majikan dan report kepada polis. Bagaimana kita membantu majikannya supaya jangan dianiayai. Kalau kita biarkan, kita syubhat buat zalim seperti orang yang buat zalim tu. Faham masyarakatnya? Bagaimana kalau kita tahu bahawa orang ini jahat, nak jatuhkan syarikat ni, sedangkan kita di situ dan ramai orang di situ dan syarikat ini tidak zalim. Kalau kita biarkan orang buat seperti itu, bermakna kita menzalimi syarikat itu. Kita syubhat dengan dia. Maka kita report. InsyaAllah. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Adakah hadis-hadis yang mengatakan kita dilarang membunuh laba-laba? Adakah juga hadis mengatakan membunuh cicak? Membunuh cicak itu mendapat pahala. Membunuh cicak dapat pahala. Tidak ada hadis yang membunuh laba-laba. Cuma dikaitkan dengan kalajengking. Sebab laba-laba, ada jenis laba-laba yang sangat bahaya. Kalau orang kena gigit atau sengat, boleh mati. Walaupun tak terus mati, dia mati dengan dapat penyakit dulu dan sebagainya. Sehingga di Amerika, ada satu ataupun di Amerika ada menyimpan laba-laba untuk diambil dia punya apa bisanya untuk mengobati orang-orang yang kena gigit laba-laba, maka diobati dengan sengat laba-laba itu sendiri. Kita boleh tengok kat internet. Saya satu hari tertengok, saya baca dan saya tengok memang orang ni jual apa yang dah didapati daripada laba-laba untuk melawan orang yang kena gigit laba-laba. Oleh kerana laba-laba ini dikiaskan kepada kalajengking, wajib membunuh kalajengking. Makanya laba-laba tak boleh dimakan, kalajengking tak boleh dimakan, cicak tak boleh dimakan. Kerana membunuh cicak itu berpahala. Dan binatang yang disuruh kita bunuh, kita tak boleh makan. Begitu juga yang dilarang bunuh. Cicak disuruh bunuh, tak boleh makan. Kata kita tak boleh bunuh, juga tak boleh makan. Faham insyaAllah? Ular, kita disuruh bunuh, maka kita tak boleh makan. Maka kita katakan tak boleh makan daging ular. Siapa makan daging ular, itu haram hukumnya. Ya? Yang dilarang dibunuh. Apakah laba-laba dilarang dibunuh? Ada sebahagian mengatakan laba-laba wajib dibunuh kerana laba-laba dia menyusahkan kita dan mengotorkan rumah. Betul kan? Bila ada sarang laba-laba, semua debu-debu akan sangkut di situ. Dan serangga-serangga yang bahaya juga, lalat dan sebagainya, hinggap di situ. Maka kita boleh bunuh dia. Ya, insyaAllah. Tapi boleh makan? Tak boleh makan. Ya, begitu juga serangga-serangga yang bahayakan seperti lipas. Lipas itu sebenarnya membahayakan seperti lalat membahayakan. Tak boleh makan. Jadi yang dilarang makan, jangan. Yang dilarang bunuh, tak boleh makan. Yang disuruh bunuh juga tak boleh makan. Apakah cicak suruh bunuh? Boleh. Tapi, fa'idha khataltum fa'ahsanu khatlah. Ingat, apabila berbunuh, bunuhlah dengan baik. Bukan zalimi. Bukan digantung, dijentik, pelan, sampai mati. Itu tak boleh. Ha, besok di akhirat kita dapat qisas. Tidak boleh. Macam dulu ya. Budak-budak jahat separuh. Apa dia? Digantung, burung, plastik ramai-ramai. Kalau boleh plastik, jangan kuat-kuat dulu. Yang penting kena. Penghabisan baru plastik betul-betul. Itu kat kampung dulu. Macam mana-mana? Macam itulah. Itu tidak boleh. Seksa macam itu tak boleh. Begitu juga jika nak menyembelih, fa'idha zabahtum fa'ahsanu zabaha. Bila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Artinya, tajamkan pisaunya. Wallahu a'lam. Okey, ambil soalan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Tak apa, saya korbankan sikit waktu. Saya adalah wanita yang bekerja dan mempunyai dua orang anak remaja. Kadang-kadang saya keluar bersama teman kerja saya. Kalau saya ingin keluar rumah bersama teman saya, saya meminta izin pada suami saya. Suami saya kasih saya keluar. Tetapi yang menghairankan saya, kalau saya pulang rumah, muka suami saya macam tak suka gitu. Dan kalau ada pertengkaran, semua benda keluar. Saya pernah cakap dengan suami saya, kalau tak suka kelakuan saya, terangkan pada saya, dan dia menjawab tak perlu cakap, saya tahu apa yang apa kesalahan saya. Itu yang membuat saya muskil. Tolong jelaskan Ustaz. Ditulis thank you Ustaz. Masalah rumah tangga ni dengan suami sebenarnya selesai, nak jelaskan senang. Cari waktu yang sesuai untuk bincang. Cari waktu yang sesuai untuk bincang. Kenapa kita tak tahu bila waktu sesuai untuk suami? Suami baru balik kerja. Kita tanya macam-macam. Kita itu dan ini. Memang dia tak suka. Masa dia relate-relate dan sebagainya. Masa cuti panjang tempoh hari. Tanyalah. InsyaAllah. Kedua, kalau tak dapat bertanya terus. Kita cari orang yang disegani. Tapi ceritalah patut-patut kepada orang yang segani. Hal-hal yang mungkin kalau suami kita tahu bahawa kita ceritakan kepada orang itu. Suami kita tak marah. Dan orang yang saya maksudkan tentulah orang yang alim. Ya, tanyakan dan boleh nasihatkan melalui orang yang alim, insyaAllah suami anda tak akan marah. InsyaAllah. Jadi, carilah waktu yang sesuai. Ya, nak jawab pakai Quran hadis, waktunya dah habis. Okey, yang banyak tu saya takut nanti tunggu lama sangat. Ambil dulu soalan-soalan tu. Banyak sangat soalan. Okey, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Ustaz, soalan saya, tolong Ustaz jelaskan yang mana yang afdal apabila kita melaksanakan ibadah umrah, yang mana harus kita pergi dahulu, Mekah ataupun Madinah? Tidak ada mengatakan Mekah dulu ke Madinah dulu. Tengok mana yang tidak menyulitkan kita. Sekarang pengalaman saya, kalau kita pergi Madinah, kita tak sulit. Kenapa? Bila pergi Madinah, nak balik daripada Mekah, ke Jeddah dekat. Dekat. Kalau tidak, kita dah pergi Mekah dulu, kemudian pergi Madinah. Daripada Madinah nak menuju ke apa, ke Jeddah jauh. Dan kita kena bawa barang-barang yang begitu banyak. Jadi senang. Beli apa ala kadar di Madinah, nanti di Mekah beli lebih. Jadi kita tak berat mengangkut barang. Ya, insyaAllah. Jadi ada orang mengatakan, Ustaz, kita kena pergi Mekah dulu. Kalau tidak, kita melanggar mikat. Fatwa daripada A'imah, dari Darul Ifta, daripada Mufti Mekah sendiri, daripada Usaimin, daripada Bin Bas, ya, kita melanggar mikat kerana darurat, tidak salah, tidak kena bayar dam. Boleh. Sebab kalau pada Singapura atau pada Malaysia, untuk pergi Mekah, kalau pergi Madinah dulu, kita akan langgar, dikatakan mikat. Bagaimanapun tak boleh lepas. Tapi fatwa mereka itu dibolehkan kerana darurat. Ya, jadi boleh pergi Madinah dulu, tak payah bayar dam, tak payah. Ya, wallahu a'lam, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita mengerjakan solat berjemaah dan imam telah rukuk sementara saya masih membaca surah, perlukah saya merukuk bersama imam atau menghabiskan membaca surah dan lalu rukuk bersama imam? Terima kasih Ustaz. Yang penting jangan mendahului imam. Kalau mendahului imam akan dibangkitkan besok di akhirat kepalanya kepada keledai. Cuma ju'ilal imamu li utamma bih, dijadikan imam itu ikutan. Dan qira'atul imam qira'atul makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum. Sekalipun kita tak baca Fatihah, bacaan imam sudah memadai. Tetapi kalau kita baca Fatihah, Fatihah kita tak habis, tiba-tiba imam rukuk, kita rukuk. Jangan sampai kita nak habiskan Fatihah, imam dah bangun daripada rukuk, kita pasti baca Fatihah lagi ataupun baca surah. Jadi kalau imam rukuk, ya, kita rukuk, tinggalkan Fatihah tu walaupun tidak habis, sembahyang kita sah. Sembahyang kita sah. Dan kita katakan, oh saya tak baca Fatihah, memang di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi siapa tak baca Fatihah. Qira'atul kitab ini Fatihah. Itu kalau sembahyang munfarid, sembahyang seorang. Tetapi kalau sembahyang berjamaah, insyaAllah bacaan imam kata Rasulullah SAW adalah pengganti bacaan makmum. InsyaAllah. Teruskan. Salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Rasulullah SAW telah mengamanahkan kunci Kaabah kepada Uthman ibn Talha dan keluarganya hingga ke saat ini? Kunci Kaabah tradisinya sudah dilantik oleh mereka sejak zaman berzaman, sejak sebelum Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak ubah pemegang kunci Kaabah itu. Rasulullah SAW tidak ubah. Memang di zaman dulu, bila orang pergi haji, ada orang yang kerjanya memberi air orang kerja haji. Ada yang kerjanya memberi makan orang haji. Tapi memberi air dan memberi makan dah tak ada lagi. Tetapi yang menjaga kunci Kaabah sampai sekarang adalah kabilah yang dikhususkan sejak dulu. Makanya kerajaan Saudi pun tak boleh ambil. Makanya kerajaan Saudi bila nak, seperti King Fahad, King hari ini, kalau sebulan, setahun sekali, mereka dikatakan cuci Kaabah. Setahun sekali pintu tu dibuka, pintu emas tu. Maka mereka pakai eskalator naik, bersihkan di dalam Kaabah tu, debu-debu dan sebagainya. Diketuai oleh Khadam Haramain. Khadam Haramain adalah kerajaan Saudi sekarang ataupun Malik yang ada sekarang. Malik yang ada sekarang. Dia akan memulakan membersihkan Kaabah. Jadi siapa pemegang kuncinya? Kabilah dari dulu, kabilah Quraisy yang tidak ditukar. Rasulullah SAW tidak menukarnya. Wallahu'alam. Okey, teruskan. Kena dengan laba-laba tadi. Spider tu. Iya. Yeah. Kalau dibuat buah kelapa tu dalam bentuk laba-laba dan dibuat lampu hidup malam. Iya. Yeah. Tak boleh kita tahukan. Kalau boleh elakkan. Mula-mula laba-laba. Besok burung. Besok, nah. Badang. Tahu cerita badang. Lama-lama macam-macam. Elakkan. Yang syubahat-syubahat ni, sebab kita ada satu kaedah usul fiqh, sadduz zarai, tutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada syubhat ni, boleh membawa kepada dosa-dosa yang yang besar. Jadi kita buang, tak payahlah, ya. Ha, teruskan. Okey, satu ambil di situ. Jangan kecewakan. Jangan kecewakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hari. Ustaz, perlukah kita namakan anak kita depan letak Muhammad? Nama satu itu sunnah. Kalau katakan mesti tak ada Muhammad, tidak ada hadisnya. Muhammad Iqbal, Muhammad Ihram, Muhammad. Kalau saya dikatakan Muhammad Rasul, Muhammad itu nama saya, Rasul bapa saya. Makanya Rasul Dahri, Rasul saya, Dahri bapa saya. Orang Arab bingung dengan orang-orang Melayu ni. Namanya sampai 5-6. Nama kau mana satu? Katanya nama aku ni, mana nama aku? Orang Arab, nama dia, nama bapak dia, datuk dia, biasanya kabilah dia. Tahu tak? Orang Melayu nah, semua namanya teruk. Baru nama dia, besok nama bapak dia, dah 3-4. Orang Arab bingung. Nabi Muhammad berapa namanya? Satu Muhammad. Anaknya Fatimah berapa namanya? Siti Fatimah, Siti Nur Fatimah. Tapi ada orang mengaku sunnah, ikut kuliah dah bertahun-tahun, tapi tak masuk, Allah tak beri hidayah, ilmunya tak berkat, itu hari diundang, kekah, namanya dua. Sunnah tu namanya dua. Saya katakan mana sunnah? Beri dalil. Sunnah nama satu anak kita. Jangan jangan tamak nama. Nama sampai lima. Mula dengan Muhammad. Besok dipanggil Mat. Nama lima. Muhammad, Nur, entah apa-apa sampai lima. Besok Mat, Mat mari sini. Yang empat nama tu. Empat setengah nama tu. Mat kan Muhammad. Empat setengah nama entah letak kat mana. Tak pernah ada mengatakan. Misalnya satu contoh. Nur Muhammad Ishraqi Al-Hambali dah apa-apa dipanggil semua tak ada. Ya kan? Hatta bila kita terlambat nak naik kapal terbang pun tak dipanggil nama lima-lima tu. Dipanggil salah satu, betul kan? Siapa nak panggil nama banyak-banyak ni? Besok kat syurga anta akan dipanggil nama anta. Jadi tak perlulah taruh nama banyak-banyak. Perempuan atau lelaki. Tapi saya tidak tahu. Belajar sunnah tapi nama anaknya siapa jangan sebut. Siapa orangnya? Nama anaknya sampai dua. Sunnah. Oh, sunnah sangat. Sampai dikatakan anak sekarang bukan salafi, dia lebih salafi. Grup-grup kita dulu. Inilah yang jadi setan, yang jadi apa? Narik dia ke sana. Akhirnya budak-budak ni, saya katakan budak-budak senang. Perangannya subhanallah. Ya. Akhirnya nama anaknya dua. Kalau kita tanya, daripada mana terdapat dalil? Tu makcik aku, pakcik aku namanya dua, tiga. Takkan aku tak boleh. Oh dalil kau pakcik kau makcik kau. Dalil kau kata Allah wa kala Rasul. Allahu Akbar. Okey, saya izinkan satu lagi. Saya berhenti. Cukupkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebagai azatiza seperti Ustaz Azhar Hidrus menyatakan bahawa tak salah nak ikut mazhab salaf atau khalaf asalkan tidak menyesatkan dan membida'akan mazhab khalaf seperti Imam Ghazali, Nawawi, Ibnu Hajar dan Imam Ramli dan lain-lain lagi. Apakah jawapan ulama salaf tentang pendirian ini? Okey. Saya pakai hadis, hadis Muslim. Rasulullah mengatakan ad-din al-ilmu huwa din. Ilmu kamu adalah agama kamu. Fanzuru amman ta'khuduna. Kamu lihat siapa dan dari siapa kamu ambil ilmu ni. Azhar Idrus, apa kelulusannya? Siapa syekhnya? Setiap kita yang menganggap diri kita salafi, kita kena belajar dengan orang yang punya syekh. Kita kena belajar dengan orang yang bertalaki. Saya bukan nak bangga, saya bukan nak riak, bukan saya nak takbur. Saya duduk 11 tahun di Mekah supaya dapat bertalaki dengan masyarakat. Keberkatan di universiti dengan keberkatan dengan masyarakat itu beza. Masyarakat ikhlas dari hati ke hati. Kita di universiti belajar untuk dapat apa? Untuk dapat lulus dalam peperiksa. Susah hati kalau tak lulus. Saya duduk di universiti untuk dapat visa duduk di apa? Di Saudi lama. Sebab kalau tak ada visa, kita kena tangkap masuk penjara. Jadi supaya dapat visa, duduklah kat universiti untuk dapatkan visa tu untuk belajar dengan masyayikh. Semua masyayikh-masyayikhana mengatakan jangan belajar dengan orang yang tak ada masyayikh. Itu apa? Dia punya wasiat. Makanya di Singapura, kalau kita nak belajar dengan orang, tanya syekhnya, siapa syekhnya? Kalau tak ada syekh, dari mana dia dapat ilmu? Anda tengok Imam Syafi'i berapa ratus gurunya, 120 dalam syairnya. Anda tengok Imam Ahmad, imam-imam yang empat ni berapa gurunya? Beratus gurunya. Syekhnya. Anda tanya syekh-syekh kita Albani berapa dia punya syekh? Orang fitnah dia tak punya syekh. Begitu juga Ben Bas. Begitu juga syekh-syekh yang ada sekarang. Tanya Syed Salih Fauzan Al-Fauzan, berapa gurunya, berapa syekhnya. Tetapi tiba-tiba muncul seperti ini, saya tak tahu siapa syekhnya. Tempoh hari tak boleh masuk Singapura kerana tak ada sertifikat. Tiba-tiba mufti masukkan boleh masuk. Dan orang ni belajar, saya tidak tahu mana syekhnya, tidak ditulis syekhnya. Kemudian dia mengajar, tak ditangkap. Kenapa? Banyak pengikutnya. Jadi, jabatan agama, kalau dia ikut Islam, kalau orang sudah ada kedudukan, antar biarkan, orang tak ada kedudukan atau tangkap, itu apa namanya? Jahiliyah. Itulah zaman jahiliyah. Jahiliyah dulu, oh kalau orang tu ada kekuatan, jangan tangkap. Tapi orang lemah dihukum, dipotong tangannya. Kalau orang kuat, biarkan. Apakah masalah ini ada pada jabatan agama? Wahai jabatan agama. Begitu juga, saya nak tanya orang ni, boleh masuk masjid? Kenapa saya tak boleh masuk masjid? Saya tulis dalam biodata saya, siapa syekh saya. Kita tak sembunyikan. Malah, kita ada buku, di belakangnya ada KDN. Kita tidak sembunyi. Tanya kepada ulama-ulama salaf kita, boleh tak kita berguru dengan orang tak ada syekh? Diharamkan. Kerana berpandukan kepada hadis tadi, qala Rasulullah SAW, ad-dinu huwal 'ilm. Fanzuru amman ta'khuduna. Ilmu itu adalah agama kamu. Maka kamu lihat daripada mana kamu ambil agama kamu. Kalau kamu ambil daripada orang bid'ah, pasti kamu akan jadi seorang bid'ah. Dan di akhir zaman, guru-guru kebanyakannya ahli bid'ah. Kerana dalam hadis disahihkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Zuhud bin Ashrati Sa'a ayyul samasal 'indal asagir. Adalah tanda-tanda hampirnya kiamat dipelajari ilmu dari kalangan orang-orang asagir. Ayub siapa? Asagir. Siapa? Ruwai bid'ah. Siapa dia? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Saya nak tanya, siapa mengatakan maulid tak bid'ah kat tangan? Siapa yang besar badannya sini? Biar lanyak sekali. Angkat tangan. Rahman ada kat belakang tu. Tengok, Rahman badannya besar. Alhamdulillah. Rahman, cuba tengok. Siapa mengatakan maulid ini sunnah kat tangan? Jangan takut-takut. Kalau berani, katakanlah. Ya, orang Anwar. Subhanallah. Bagaimanapun sampai hari kiamat kita katakan bahawa maulid ini tidak ada dalilnya. Bila tidak ada dalilnya, kata Imam Syafi'i. Kita pakai Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu ahdathu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah SAW. Bid'ah itu sesuatu amalan yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah buat maulid? Ataupun la dalila minal syara'. Tidak ada dalilnya daripada syarak. Makanya kalau saya tanya kepada Ustaz ini, kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Kita pakai ayat Quran. Ya Ustaz, berilah dalil kamu jika engkau katakan bahawa maulid itu sunnah. Ataupun sunnah hasanah. Ataupun bid'ah hasanah. Kalau tak ada dalil, bermakna ayatul munafiki thalathun. Idha haddatha kadaba. Wa idha wa'ada akhlafa. Wa idha tumina khana. Tak ada munafik tu tak banyak tiga. Bila bercakap bohong. Tak ada dalil, kau katakan ada dalil, bohong. Wa idha ayatul munafiki thalathun idha haddatha kadaba wa idha wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, engkau berjanji nak pegang amanah. Apa itu amanah? Quran dan hadis. Tapi tak ada Quran hadis, engkau masukkan mana atau tak mana. Saya menulis surat ya kepada Saudara Munif. Saya tak pandai tulis. Tiba-tiba Saudara Munif tuliskan. Yang saya tak cakap, Saudara Munif masukkan. Bermakna tak mana. Bermakna berbohong. Jadi begitu juga Allah dah tulis Quran, Nabi dah tulis hadis. Yang tak tulis baru dalamnya, celah-celahnya, ujungnya, kirinya, kanannya, engkau tak berbohong. Apa nanti menulis? Antara kan dalil yang baru. Amanah, wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Apa tu amanah? Bukankah di dalam hadis yang kita baca tadi, di dalam hadis ini Allah menyerahkan amanahnya kepada bukit, kepada gunung, kepada langit. Mereka takut untuk menerimanya. Tetapi yang menerima siapa? Manusia, sedangkan manusia itu jahil dan lemah. Jadi ini amanah. Jadi saya katakan kepada anda sekalian, kalau kita nak belajar, jangan cari ustaz yang popular. Ya, kalau popular tetapi ada syekh. Bukan ada ilmu, ada syekh. Ya. Tak dengar? Ini ustaz kelakar ni. Orang akhir zaman dia banyak kecewa. Banyak merana, stres, tension. Penyakit-penyakit ke kepala, penyakit-penyakit ke hati, penyakit ke badan berkumpul. Macam mana nak hiburkan? Cari ustaz ni terhibur. terhibur. Siapa tak ketawa, memang dia ada penyakit. Dengar kuliah ustaz ni, tak ketawa dia ada penyakit. Kenapa? Penyakit tak boleh ketawa. Orang tak ketawa, tak marah, tak suka, itu penyakit betul kan? Maka lengkapnya manusia bila ada geli hati, bila ada susah hati, itu semua adalah sifat-sifat manusia yang Allah berikan. Saya rasa sampai di situ dan saya akhiri. Aku lukau lihada, astagfirullah li walakum, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu laik, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.